Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضير كليان جماعة تبدك أكبر ينسي حرمات دانسي مليكا برسمة كده bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia berkumpul di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang saya berharap dan berdoa kepadanya semoga pertemuan kita ini jadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan manfaat, penuh dengan berkah, dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di dalam apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut, dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari hadis ini dan selainnya, dari hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan duduk, mempelajari agama, dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sebagai realisasi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "La yashkurun nas, la yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, kita menghargai dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga mereka semua termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Maka semoga seluruh amalan saleh kita dan seluruh apa yang kita lakukan itu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai dan berpahala di sisinya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Tema yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah sebuah tema yang sangat agung. Pembahasan yang sangat besar. Dan dia adalah kaidah kehidupan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimat yang ingin mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Tema ini sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi dan juga mungkin kita baca dalam spanduk dan di pamflet pengumuman, temanya berjudul Dasar-dasar Asasi dalam Membangun Keamanan. Iya. Dasar-dasar asasi dalam membangun keamanan. Karena keamanan ini adalah sebuah pembahasan di dalam syariat kita yang diterangkan sedemikian luasnya. Dan ada fondasi-fondasi dasar yang dengannya akan tercipta keamanan bagi manusia apabila mereka berpegang dengannya. Dan keamanan ini sendiri di dalam syariat kita dijelaskan akan pentingnya dengan berbagai bentuk penjelasan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah oleh Allah masuk ke negeri yang negeri itu kelak akan menjadi negeri Mekah, negeri yang tidak ada penghuninya, tidak terlihat ada tanda-tanda kehidupan di negeri tersebut. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk masuk ke negeri ini. Maka Nabi Ibrahim berdoa dan doa beliau di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Doa yang paling pertama. Ya. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebab memang keamanan itu adalah tuntutan kehidupan. Keamanan adalah sumber kesejahteraan bagi siapa yang hidup di sebuah negeri. Iya. Setelah Nabi Ibrahim masuk ke Mekah dan beliau meninggalkan anak dan istrinya di negeri itu, dan beliau meninggalkan Mekah dengan perintah Allah. Kemudian Allah perintah Nabi Ibrahim untuk kembali. Dan ini kedatangan beliau untuk kedua kalinya. Beliau kembali berdoa. Dan doa beliau di surah Ibrahim. Allah firman, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Kembali beliau ulangi doanya. Walaupun lanjutan dari doa di kali pertama dan kali kedua ada perbedaan. Ya, sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Tapi semuanya didahului dengan permohonan keamanan. Ini menunjukkan bahwa keamanan adalah kunci segala sesuatu. Sehingga Nabi Ibrahim tidak memohon kepada Allah sebelum keamanan ini. Dan keamanan ini adalah nikmat Allah yang Allah muliakan dengannya penduduk Mekah. Dan Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Mekah dijadikan sebagai tanah haram, tanah berhormat yang penuh dengan keamanan. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatahattahu an-nas min hawlihi. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan kota Mekah itu ya, sebagai haraman aminah, tanah haram yang penuh dengan keamanan. Sedangkan manusia di sekitarnya, mereka saling rampok-merampok. Tapi kota Mekah penuh dengan keamanan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala terangkan juga di ayat yang lain, "Awalam numakkil lahum haraman amina wa yataqattabu an-nas, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun." Bukankah kami telah membuat mereka mapan di negeri terhormat yang penuh dengan keamanan, dan kami datangkan kepada mereka berbagai rezeki berupa buah-buahan, ya, rezeki dari sisi kami. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Dan ini nikmat keamanan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan di umat agar supaya mereka memurnikan ibadah di atasnya. Allah berfirman, "Bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb al-Bait ini, ya Rabb al-Ka'bah, yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan, dan memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari rasa takut. Maka Allah ungkit di sejumlah ayat bahwa negeri Mekah ini telah dimuliakan dengan keamanan. Peringatan bahwa keamanan mempunyai nilai yang sangat besar, karunia yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan negeri Mekah dengan keamanannya, "Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan zaitun, dan demi gunung Tur, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Negeri yang aman ini yaitu negeri Mekah. Maka keamanan ini adalah hal yang dituntut, ya, dan hal dicari oleh manusia. Sedangkan agama kita telah menjelaskan keamanan ini dengan penjelasan yang sangat meluas. Segala bentuk, ya, keamanan diterangkan. Bahkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, siapa yang berpegang dengannya, maka itu adalah jaminan keamanannya. Jaminan keamanannya. Iya. Penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan nikmat keamanan. "Innal muttaqina fi maqamin amin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti akan berada di maqamin amin, di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Ya ayyuhal ladzina amanu udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Keselamatan penuh dengan keamanan. Ya. Dan keamanan ini, nikmat keamanan ini berada di lisan para nabi dan para rasul. Di lisan para nabi dan para rasul. Ya. Nabi Yaqub alaihi salam atau Nabi Yusuf, ketika ayahnya datang dan saudara-saudaranya datang, maka beliau menyambutnya dan berkata, "Udkhulu Misra insyaallahu aminin." Masuklah kalian semuanya ke kota Mesir insyaallahu taala dengan penuh keamanan. Dengan penuh keamanan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur keamanan ini dan menjelaskan betapa banyak atau betapa berharganya nikmat keamanan ini. Di dalam hadis Ubaidullah bin Muhsin Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Siapa yang di antara kalian dia di pagi hari dalam keadaan aman, dalam keadaan aman di tengah keluarganya, sehat di dalam jasadnya, dan ada rezekinya, makanannya untuk hari itu. Jadi perhatikan, dia punya nikmat ini. Dia aman di tengah keluarganya, sehat pada jasadnya, punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia adalah untuknya. Ya, ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW memberikan tuntunan-tuntunan yang dengannya beliau menjaga keamanan. Beliau menjaga keamanan. Iya. Bagi orang di masa dahulu, mereka punya kebiasaan membawa pedang, membawa tombak. Iya. Biasa mereka berjalan ke pasar bawa pedang, bawa tombak. Maka Nabi SAW memberikan peraturan. Kata beliau di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw suqina wa ma'ahu naban, falyumsik bi nisaliha." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian berjalan di pasar kami atau di masjid kami dan dia bawa tombak runcing, hendaknya dia pegang ujungnya. Hendaknya dia pegang ujungnya. Ya. Karena beliau khawatir jangan sampai itu menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Perhatikan ya, bagaimana beliau menjaga keamanan sampai di tempat yang sangat aman sekalipun. Masjid tempat yang paling aman. Ya. Bersama dengan itu, beliau memerintah siapa yang masuk, sholat, dan dia bawa senjata, maka hendaknya dia pegang runcingnya. Ya. Jangan sampai menimpa kaum muslimin yang lain. Dan di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, لا يشير أحدكم إلى أخيه. Bihadidatin. Jangan salah seorang dari kalian menunjuk kepada saudaranya dengan besi. Dalam sebuah riwayat istilah. Dengan senjata. Bainahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi. Sungguhnya dia tidak tahu. Barangkali syaitan menjatuhkan apa yang ada pada tangannya. Ayaqa'u fi khufrati minna. Akhirnya menimpa saudaranya. Sehingga ia pun jatuh di sebuah lubang dari neraka. Iya. Jadi menunjuk saudara dengan besi, walaupun besinya besi tumpul, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini dari bentuk penjagaan syariat terhadap keamanan. Dan Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya, la yahillu li muslimin ay rawi'a akhahul muslim. Tidaklah halal bagi seorang muslim dia membuat takut saudaranya muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim ya, membuat takut saudaranya muslim yang lain. Bahkan keamanan ini betul-betul dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak ada kompromi di dalam menjalankan keamanan. Sampai beliau berkata, ketika datang kepada beliau Utsama bin Zaid, meminta kepada Nabi agar supaya sebagian hukuman orang diringankan ya, memberikan bantuan untuk meringankan hukuman seseorang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya sendiri akan potong tangannya. Saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini karena beliau sangat menjaga keamanan. Nah, harus diketahui bahwa syariat kita ini, mereka, syariat kita dilengkapi dengan maqasid. Maksud-maksud yang sangat indah. Maksud-maksud yang sangat indah ini, semuanya adalah penjagaan terhadap keamanan. Sebab syariat kita, di dalamnya dijaga agama. Dan syariat kita, di dalamnya dijaga jiwa dan diri manusia. Kemudian di dalam syariat kita, di dalamnya dijaga akal manusia. Dan di dalam syariat kita, dijaga kehormatan dan keturunan manusia. Dan di syariat kita dijaga harta. Ya. Harta manusia. Ini lima perkara semuanya ada di dalam tuntunan syariat kita. Ada di dalam tuntunan syariat kita. Maka agama kita tidak diragukan. Ia adalah agama yang menjelaskan keamanan itu dengan segala bentuknya dan segala pensyariatan di dalam syariat kita. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia akan menuai apa yang dinamakan dengan keamanan. Tapi yang menjadi masalah di sini, ya, apa sumber-sumber keamanan ini yang harus ditegakkan? Apa dasar-dasar keamanan, ya, yang harusnya senantiasa dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah? Dan saya akan merangkang di sini sebab-sebab asal kita. Dari sebab tegaknya keamanan. Tapi yang saya akan terangkan ini bukan kewajiban orang per orang saja. Tapi dia adalah kewajiban setiap individu muslim. Apakah dia sebagai individu keluarga, sebagai masyarakat, atau sebagai warga negara, atau sebagai pimpinan, orang yang berkuasa, semuanya harus mengetahui sebab-sebab keamanan. Sebab orang yang tidak mengenal dasar-dasar keamanan di dalam syariat kita, bagaimanapun ia maju di dalam keduniaan, bagaimanapun tingginya teknologi yang mendukung mereka untuk bisa aman, bagaimanapun berkembangnya mereka di dalam menciptakan alat-alat yang dipakai untuk mengamankan, kalau mereka tidak menjalankan sebab-sebab keamanan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan tercipta keamanan. Perhatikanlah negeri-negeri yang dikatakan maju. Negeri-negeri kafir yang dikatakan maju. Ambil misalnya Amerika Serikat. Dia ada di dalam orang yang memberikan catatan keamanan, mengatakan ada keamanan di Amerika. Tidak ada. Bahkan negeri itu adalah negeri tempat berbagai kacauan. Hampir setiap detik ada kriminal yang terjadi. Coba lihat negeri yang misalnya mapan pada penduduknya, ambil misalnya Swedia. Jaminan luar biasa dari pemerintahnya. Tapi di negeri ini, tingkat bunuh diri yang paling terbanyak, mungkin sedunia yang paling banyak tingkat bunuh diri negeri itu. Di mana sisi keamanan yang bisa mereka ciptakan? Karena mereka memang tidak menempuh jalan-jalan keamanan yang digariskan oleh yang maha memiliki keamanan dan memberi keamanan. Tidak menempuh apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Karena itulah di sini, tema ini, saya akan menyentuh sejumlah pembahasan. Saya akan ingatkan pembahasan-pembahasan ini dari dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dia adalah sumber keamanan yang wajib dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah. Sumber yang pertama itu terbaca dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Ya, zalim banyak bentuknya. Ada zalim bermakna syirik akbar, zalim bermakna maksiat. Yang zalim kadang bermakna dia menzalimi saudaranya yang lain. Yang zalim yang dimaksud sini adalah syirik akbar, kesyirikan. Sebab di ayat yang lain dikatakan inna syirka la dhulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin ulaika lahumul aman. Mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Dua jaminannya. Ya. Jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Ini keamanan konteksnya umum dalam ayat. Ya. Cakupannya luas. Apakah itu keamanan di dunia maupun di akhirat? Keamanan terkait dengan individunya sendiri, terkait dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, maupun dengan orang yang lain. Dijamin untuknya keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Allah beri hidayah kepadanya. Diberi petunjuk. Diberi petunjuk. Iya. Maka ini ayat Al-Quran menjelaskan salah satu sumber keamanan. Sumber keamanan ini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sekarang saya bertanya, siapa pernah kita dengar ada dari pakar-pakar yang berbicara tentang keamanan, ada yang pernah menyebut ini sebagai sumber keamanan? Ini dari hal yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal ini adalah sumber utama. Sumber utama. Ya. Kapan ada kesyirikan? Ya. Kapan tauhid tidak ditegakkan? Maka jangan merasa aman. harusnya kita didominasi oleh rasa khawatir. Didominasi oleh rasa khawatir. Sebab kesyirikan itu membawa kehancuran. Bagi seseorang yang melakukannya, kehancuran. Bahkan bagi bumi yang dia pijak, kalau dia melakukannya. Adapun kehancuran untuk dirinya, Allah terangkan dalam sebuah ayat di surah Al-Hajj, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Saya bertanya, kalau ada yang jatuh dari langit, kira-kira hidup? Saya kira jawabannya meyakinkan, pasti binasa orang ini. Ini perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Siapa yang berbuat kesyirikan, seakan-akan dia jatuh dari langit. Dan ini jatuhnya bukan sembarang jatuh. Dia jatuh dari langit, disambar oleh burung. Jatuh, disambar, kira-kira bagaimana jatuhnya? Atau disempatkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan, kebinasaan, di atas kebinasaan, dia akan menimpanya. Dan ini perumpamaan digambarkan dengannya untuk pelaku kesyirikan. Penggambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya kesyirikan ini, ini adalah ancaman untuk alam semesta. Ancaman untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum shay'an idda." تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman memiliki alam. Ini kesyirikan atau bukan? Ya jelas ya. Syirik itu mempersekutukan Allah. Ini bukan lagi mempersekutukan. Dianggap bahwa Allah punya alam. Lebih daripada itu. Kekufuran plus kesyirikan. Ya. Bagi siapa yang membedakan antara kufur dan syirik. Jelas ya? Dan ini ucapan dari kalangan Yahudi, mereka katakan Uzair anak Allah. Dari kalangan Nasara, mereka katakan Isa anak Allah. Dari kalangan orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka katakan bahwa anak para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini semuanya, tiga golongan ini semuanya mengatakan Allah punya. Maka Allah menjelaskan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Perhatikan. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Dan hampir saja bumi terbelah karenanya. Dan hampir gunung runtuh karenanya. Perhatikan sikap alam semesta dengan adanya kesyirikan. Karena kalau sekarang ya, kita ditanya banyaknya budaya kesyirikan, kita masih berpijak di atas bumi, masih bernaung ya, di bawah langit, dan masih berlindung di balik gunung, maka jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa ya, tidak ada apa-apa. Justru kita harus khawatir. Ya. Karena itulah ya, kita harus tahu bahwa kita berada di tengah rahmat Allah. Kita masih dirahmati. Langit dan bumi ini masih ditahan. Gunung ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihatlah tempat-tempat yang terjadi musibah dan malapetaka. Maka suatu hal yang biasa kalau itu terjadi karena memang perbuatan kesyirikan bukanlah hal yang bisa menciptakan keamanan. Apalagi syirik ini. Syirik ini dia adalah dosa yang sangat besar. Allah tidak mengampuni orang yang meninggal dan dia berbuat kesyirikan. Dia meninggal dan belum bertobat dari kesyirikannya, kesyirikan tersebut tidak akan diampuni. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini bagi orang yang meninggal dan belum bertobat. Kalau dia sebelum meninggal bertobat, Allah mengampuni tobat orang-orang yang bertobat. Ya. Dan orang yang berbuat syirik akbar, dia tempatnya hanya satu, di akhirat. Cuma di neraka. Tidak mungkin dia keluar dari neraka. Berbeda dengan orang yang lepas dari kesyirikan. Ya. Kalau dia berbuat dosa, maka dia disiksa masuk neraka sesuai kadar dosanya saja. Kalau memang dia disiksa. Setelah itu pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau dia jaga dirinya, tidak jatuh di dalam kesyirikan. Ibadahnya murni hanya kepada Allah. Kalau dia jatuh di dalam kesyirikan, Allah telah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah, wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat syirik akbar, ya, walaupun dia salatnya tidak pernah alfa salat lima waktu di masjid, tidak pernah ketinggalan salat sunnah, dikerjakan semuanya. Puasanya Ramadan, semuanya ditegakkan. Tidak pernah ketinggalan puasa sunnah. Dia bersedekah dengan lima gunung emas, walaupun dia haji setiap tahunnya. Kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, amalannya diibaratkan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap lantaran perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Karena itulah, ini adalah dasar dan sumber keamalan, ya, yang sangat agung dan sangat besar. Dan ini banyak cabang pembahasannya. Kalau ingin diuraikan, bagaimana pentingnya memurnikan ibadah kepada Allah dan bagaimana tercipta bentuk-bentuk keamalan, ya, di dalam penegakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang hamba, apabila dia hanya memurnikan ibadahnya kepada Allah, dia sholat hanya untuk Allah, ya, dia mengeluarkan zakat hanya untuk Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, dia berdoa hanya kepada Allah, dia bernazar hanya untuk Allah, dia takut, mengharap hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya untuk Allah, tatkala hatinya bergantung dengan Allah, maka tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dari kalangan manusia yang bisa mencelakakannya. Sebab hamba yang seperti ini adalah hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang hamba apabila dia telah dijaga oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaka yahfadka, ihfadillaka tajiduhu tijaka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan temukan Allah di depanmu. Ini penggambaran perlindungan Allah kepada hamba. Sedemikian hebatnya. Idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lahu mu'aqibatun yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi, yahfazunahu min amrillah." Dia punya mu'aqibat di depannya dan di belakangnya. Mu'aqibat ini para malaikat. Malaikat menjaga dia di depan dan di belakangnya. Kira-kira siapa yang bisa mencelakakannya? Tidak ada yang bisa mencelakakannya. Inilah sebenarnya hakikat keamanan. Hakikat keamanan. Mereka dijaga oleh para malaikat, perintah dari Allah. Karena mereka apa? Menjaga Allah. Menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi seorang hamba, bagi seorang anak, bagi seorang ayah yang punya keturunan. Keturunannya kadang dijaga karena kesalihan ayahnya. Karena kesalihan ayahnya. Perhatikan dan renungi kisah yang kita baca setiap hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Di kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, bagaimana Nabi Khidir menerangkan? Kenapa dia diperintah membangun rumah yang di kota yang sudah hampir rubuh itu? Ya. Padahal dia terangkan bahwa perintah ini beliau membangun rumah yang rubuh ini. Ya. Itu karena diperintah oleh Allah. Ya. Di bawah rumah ini ada harta anak yatim. Dua orang anak yatim di kota. Ya, ayatnya wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayni yatimayni fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Adapun tembok kota itu milik dua anak yatim di kota. Dan di bawahnya ada harta mereka berdua. Mereka ini kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Perhatikan. Karena kesalehan orang tuanya, anak-anaknya dijaga. Harta anaknya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang menanamkan tauhid di dalam dirinya itu pasti akan menciptakan keamanan. Demikian pula negara dan masyarakat. Kalau ingin tercipta keamanan, harus ditegakkan. Mana tauhid ini? Kapan tidak tegak, maka tidak ada keamanan. Kapan dia menegakkannya, maka dijamin untuknya keamanan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Hanya kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Ini dijamin. Karena keimanan. Ingat, iman yang murni, itulah tauhid. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah dasar keamanan yang sangat agung. Ya. Dasar keamanan yang sangat agung. Karena itulah. Ya. Dan ini jemaah sekalian dari prinsip dan dasar yang harus dipahami. Karena itulah. Setiap Nabi dan setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah mereka menyuruh umatnya kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Ata amrullahi fala tasta'jilu. Atau ayat setelahnya, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله menurunkan malaikat dipimpin oleh Jibril, membawa perintah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki yang dipilih sebagai rasul. Apa perintahnya kepada rasul? Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Atau tidak ada yang berhak ibadah kecuali saya, firman Allah. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Ya, ini ayat di surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl itu dikenal di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Menjelaskan tentang apa? Tentang nikmat. Awal nikmat yang disinggung di dalam surah adalah nikmat Allah utus setiap rasul dengan misi serukan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali apa? Kecuali Allah. Dan di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Setiap umat kami telah utus seorang rasul pada umat itu. Agar supaya Rasul ini menyuruhkan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Dan jauhilah tauhid. Jauhilah tauhid. Maka ini nikmat yang sangat berharga. Karunia yang sangat besar. Ya. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti. Bahwa beribadah kepada Allah itu adalah karunia. Banyak manusia yang tidak paham. Ya. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Kata Nabi Yusuf, dan saya mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya'qub. Apa agama mereka? Tidaklah pantas kami berbuat mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan dengan untuk Allah dengan sesuatu apapun. Tidak pantas itu kami lakukan. Kemudian beliau berkata, ini adalah keutamaan Allah terhadap kami. Itu keutamaan. Dan keutamaan Allah kepada seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mengerti. Banyak manusia yang tidak mengerti. Mereka tidak paham bahwa memurnikan ibadah kepada Allah itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung. Dan itu adalah keutamaan Allah kepada manusia supaya mereka mendapatkan berbagai kebaikan. Dan ini adalah sebab pokok yang menciptakan keamanan di tengah manusia. Sebab pokok yang menciptakan keamanan di tengah manusia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran secara terperinci kisah-kisah para nabi dan para rasul. Silakan misalnya baca di surah Al-A'raf ada kisah nabi dan rasul. Atau baca misalnya di surah Hud juga ada kisah nabi dan rasul. Juga baca sebagian di surah Al-Mu'minun. Walaupun ada di surah Syu'ara juga ada di surah As-Saffat. Di situ terlihat rincian nabi dan rasul ini bagaimana mereka menyuruh kepada umatnya seruan khusus. Ya kaum ihbudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sungguhnya tidak ada sembahan bagi kalian selain daripada Allah. Yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang didakwakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun ya. Beliau di Mekah untuk mendakwakan tauhid. Beliau berdiri di tengah kaumnya, wahai kaum, berdiri di atas gunung. Berkumpul semua penduduk Mekah. Nabi Muhammad berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian beruntung. 13 tahun beliau mendakwakan hal ini di Mekah. Demikian pula 10 tahun di Madinah, beliau tetap mendakwakannya. Walaupun di Madinah turun banyak ahkam, hukum-hukum. Sebagaimana di Mekah ada hukum-hukum yang turun, tetapi warna tauhid itu ada di dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayat beliau yang beliau ucapkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari hadis Aisyah, kata beliau, "La'ana Allahu al-Yahud wan-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Perhatikan. Bagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyuruh umatnya untuk memurnikan ibadah. Bahkan beliau tidak tenang kalau ada kesyirikan, tidak tenang Rasulullah. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yurihuni min til khulafa." Siapa yang membuat saya tenang dari til khulafa? Til khulafa ini nama berhala. Waktu itu di sebagian tempat di suku Arab mereka beribadah kepada berhala ini. Maka beliau berkata, siapa di antara kalian yang membuat tenang untuk saya dari til khulafa? Maksudnya dia bawa pasukan ke sana, kemudian dia bereskan til khulafa supaya dia tenang. Perhatikan, beliau tidak tenang dengan adanya apa? Dia adanya kesyirikan. Maka ini jiwa orang-orang yang bertauhid. Dan kita hidup, subhanallah, dengan manusia terjadi berbagai kesyirikan. Bersama dengan itu, kita santai-santai saja. Santai-santai saja. Bukan artinya seseorang itu dituntut untuk ribut dengan masyarakat, tidak. Tapi dia dituntut untuk mengadakan perbaikan. Memberikan nasihat. Dia memberikan nasihat. Dan ini jalannya dengan ilmu syariat. Dia belajar ilmu agama. Setelah itu disampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Maka ini sumber utama. Sumber utama dari sumber tegaknya keamanan. Dimanapun keamanan diharapkan. Apakah keamanan di dunia maupun di akhirat. Keamanan pada diri sendiri. Pada keluarga. Pada masyarakat dan negara. Semuanya harus dengan apa? Harus dengan tauhid ini. Memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemapanan di muka bumi. Kejayaan di muka bumi. Itu hanyalah didapatkan apabila seseorang mewujudkan makna tauhid di dalam diri. Dan mengajarkannya kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, tauhid dulu yang di sini. Dijanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, orang yang bertauhid. Dan beramal saleh. Ya, sungguh kami akan membuat kalian menjadi pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana telah dilakukan terhadap orang sebelum kalian. Dan sungguh akan dimapankan agama yang Allah ridha ini untuk kalian. Dan sungguh Allah akan ganti ketakutan kalian dengan keamanan. Diganti dengan keamanan. Apabila apa? Syaratnya disebutkan. Ya budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada aku. Dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun bersama aku. Ya. Maka ini syarat harus ada. Siapa yang ingin mendapatkan keamanan. Maka syarat ini harus dia tegakkan pada dirinya. Syarat ini harus dia tegakkan pada dirinya. Iya. Dan banyak perincian yang lain ya, terkait dengan masalah dasar yang pertama ini. Sebab ini saya jelaskan fondasi utama. Dari fondasi utama di dalam membangun apa? Dalam membangun keamanan. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Dari dasar tegaknya keamanan. Dari dasar tegaknya keamanan adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalan para as-salaf dari umat ini. Iya. Ini adalah dasar tegaknya sebuah keamanan. Berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Karena Allah firman di dalam Al-Quran. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Perhatikan jaminan Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak ada yang dibilang kekhawatiran, tidak aman, sengsara. Ya. Tidak akan didapatkan. Oleh orang yang mengikuti petunjuk Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, Allah firman dalam ayat selanjutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku. Ya, zikri ini mungkin bisa ditafsirkan juga Al-Quran. Dan mungkin bisa ditafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpaling dariku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dongka. Mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit. Kata dia berpaling dari petunjuk. Ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Gimana ini kehidupan yang sempit? Ya, ini zahir ayat, dia di dunia. Nah, sebagian para ulama menafsirkan kehidupan yang sempit adalah siksaan di alam kubur. Ya. Gimana di alam kubur? Seorang yang fajir, di alam kuburnya, kubur itu akan menghimpitnya. Ya. Kubur akan menghimpitnya. Sehingga tercerai-berai tulang belulangnya. Ya. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَلَحْجُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Akibat karena dia buta dari apa? Dari petunjuk di dunia. Di dunia ini dia buta. Ada tentu Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak mau ikuti. Ini orang buta namanya. Walaupun dia melihat pandangan matanya, kita yang membaca A, B, C, D, bisa membaca. Ya, tapi itu hukumnya buta. Ya. Tapi orang yang buta seperti ini, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Dia berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan saya dalam keadaan saya buta? Padahal saya dulu di dunia dalam keadaan saya melihat." Maka Allah firman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini, kamu pun kami lupakan. Ya, karena dia lupa di dunia, ya, berpaling di dunia, maka Allah juga melupakannya di akhir. Dan Allah telah ingatkan di dalam ayat yang lainnya. Ya. Allah firman, "Qada ja'atkum matha'iru min rabbikum, faman abasara fali nafsihi, wa man 'amiya 'alayha." Telah datang kepada kalian basair, petunjuk-petunjuk dari Rabb kalian. Siapa yang berpetunjuk dengannya, maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta dari petunjuk, dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri, dia akan menanggungnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di ayat yang lainnya, ya. "Waman kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat, dia akan lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Lebih buta dan lebih sesat jalannya. Karena itulah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ini adalah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Dan itu adalah sebab terciptanya keamanan. Ya. Saya ingin bawakan di sini sebuah kisah. Supaya kita mengambil pelajaran. Bagaimana? Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kisah ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisahnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Nabi meninggal, ya, dimaklumi bahwa terjadi kegentingan di tubuh kaum muslimin. Ya. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar baru dilantik, ya, sebagai khalifah. Maka sebagian dari orang-orang Arab ada yang ingin kafir. Ada yang ingin kafir. Maka gentinglah keadaan. Dan waktu itu Nabi sebelum meninggal, beliau telah mengutus Usama bin Zaid membawa pasukan yang besar. Ya. Begitu Usama bin Zaid berada di jalan, Nabi meninggal. Ketika Nabi meninggal, sampai berita kepada pasukan Usama bin Zaid, maka pasukan Usama bin Zaid berdiam di tempat. Sampai datang perintah dari pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Maka para sahabat memberikan usul kepada Abu Bakar. Ini kota Madinah lagi genting. Sebaiknya pasukan Usama bin Zaid ditarik balik lagi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Demi Allah," kata beliau, "andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki-kaki istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan menarik pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW." Maksudnya, dikata anjing-anjing sudah, ini penggambaran untuk kondisi yang sudah sangat berbahaya. Sampai sudah masuk di rumah-rumah istri Nabi SAW. Harus dikata istri Nabi itu adalah ibu kaum mukminin, ibu semuanya. Harus dijaga. Jelas ya? Ini penggambaran akan bahaya. Maka kata Abu Bakar, saya tidak akan menarik pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah yang mengirim pasukan itu, beliau pasang benderanya, yang menentukan pimpinannya. Ya. Maka Abu Bakar ingin menjalankan sunnah Nabi, tetap dijalankan. Perhatikan. Ini karena prinsip berpegang dengan apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka berjalanlah pasukan Usama bin Zaid. Ya. Tiap kali pasukan Usama melewati desa atau melewati tempat yang mereka genting, ya, ingin keluar, ya, maka mereka berpikir kembali. Ini pasukan sedemikian besar keluar dari kota Madinah, padahal mereka dalam keadaan genting. Bagaimana pula pasukan yang mereka di sana? Ya. Sudah genting tapi masih mengirim pasukan. Ya. Waktu itu mereka apa? Ada peran dengan sebagian orang-orang Nasara. Ya. Maka mereka berkata, kita lihat saja. Ya, setelah terjadi peperangan Usama bin Zaid, mereka mendapat kemenangan kembali. Ya. Akhirnya orang-orang itu tidak ada yang jadi. ya, tidak ada yang menampakkan aksinya. Semuanya akhirnya kembali menjadi tenang seperti sedia kala. Perhatikan ya, akibat dari berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana? Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah menciptakan keamanan yang sedemikian rupa. Menciptakan keamanan yang sedemikian rupa. Ya, di dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah membawa Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian Nabi menggaris sebuah garis dan beliau berkata, saya akan pergi suatu tempat, apapun yang terjadi, jangan kamu lewati garis ini. Beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud. Maka pergilah Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Mas'ud mendengar suara-suara yang mengkhawatirkan. Ya khawatir akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibnu Mas'ud ingat akan apa? Sabda Nabi, jangan lewati garis ini. Datang kepada beliau orang-orang yang sangat aneh di sekelilingnya. Lagi-lagi beliau ingat, jangan lewati garis ini. Perhatikan, garis yang menjadi ukuran keselamatan siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintah jangan lewati garis tersebut. Iya. Maka ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan sebab utama dan sebab terciptanya keamanan. Iya. Kemudian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah demikian pula mengikuti jalan as-salaf. Maksud dari as-salaf di sini adalah para sahabat. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Sebab para sahabat itu mereka adalah murid-murid Rasulullah. Manusia-manusia yang dipilih khusus oleh Allah untuk bersahabat dengan Rasulnya, menemani beliau, ya, menegakkan agama bersama beliau, mewarisi ilmu dari Nabi. Mereka berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata bukan karena para sahabat, ya, tidak ada dari kita yang merasakan nikmatnya Islam di hari ini. Semuanya karena jasa para sahabat yang menyampaikan. Mereka yang mengajarkan. Mereka yang mengajarkan kepada umat. Maka wajar kalau kita diperintah untuk mengikuti mereka. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar. Ini sahabat. Dua golongan sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka di ihsan. Ya, apa artinya di ihsan? Ya. Ihsan artinya di ispan. Ya. Dia ikut dengan baik persis. Ya. Mungkin itu dalam bahasa Arab. Artinya seorang mengerjakan sesuatu persis sama. Sempurna dia mengerjakannya. Nah, itu namanya ispan. Jelas ya? Ya. Dia mengikuti jalannya para sahabat dengan sangat baik sempurna. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka, ya, mengikuti jalan mereka, ya, wajar kalau di dalam syariat kita dianggap sebagai sebuah kewajiban. Bukan sunnah ya mengikuti jalan para sahabat. Tapi dia adalah kewajiban yang disepakati oleh para ulama. Dari wajibnya Allah mengancam di dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang durhaka kepada Rasul telah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Perhatikan, orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin siapa? Para sahabat. Diancam dengan api neraka. Ya. Kira-kira ini bermakna wajib atau tidak? Ya. Jelas ini menunjukkan maknanya wajib kita mengikuti mereka. Kalau tidak diikuti, ancamannya dengan apa? Api neraka, walhamdulillah. Ya, karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, kata beliau, wa qad sabata wujub ittiba'i sanadi bil kitab wa sunnati wal ijma'. Kata beliau, dan telah syah tentang wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah atau terakhir kewajiban mengikuti jalannya para sahabat, jalannya salaf. Kewajibannya berdasarkan dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah dan dari kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama Islam tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf dari kalangan sahabat ya, dan setelahnya. Karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazza ilayhi bal yajib qubul dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf bernisbat kepadanya dan merujuk kepadanya. Tidak ada aib bagi orang yang melakukan itu. Kata Ibnu Taimiyah, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Jelas ya? Maka inilah sebab-sebab keamanan. Sebab-sebab keamanan. Dan dari hadis yang terkait khusus dengan pembahasan kita, di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama." Kata beliau, bintang-bintang itu adalah pengaman-pengamannya langit. Bintang adalah apa? Pengaman-pengaman langit. Aida dahabatin nujumu atas sama amatuan. Kalau bintangnya sudah pergi, tidak lagi bintang di langit, ya, maka pasti akan datang kehancuran pada langit. Jelas ya? Kemudian Nabi berkata, wa ana amanatun li ashabi. Dan saya adalah pengaman di tengah para sahabatku. Aida dahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau saya pergi, maka akan datang kepada para sahabatku sesuatu yang telah dipastikan menimpa mereka. Kemudian beliau berkata, wa ashabi amanatul li ummati. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Fa idza dhahaba ashabi ala ummati ma yu'adun. Kalau para sahabatku sudah pergi, akan datang kepada umatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Ya, sebab Nabi mengabarkan di tengah umat ini akan terjadi perpecahan, perselisihan. Ya. Terjadi, ya. Nabi sebutkan akan ada sekelompok kaum. Mereka apa? Menyuruh kepada selain petunjukku. Mereka menyuruh kepada selain petunjuk. Ketika ditanya Rasulullah, sifatkan kepada kami mereka itu bagaimana? Kata beliau, hum min jildatina. Mereka itu dari orang satu kulit sama kita, sama kulitnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bicara dengan lisan kita, sama bicaranya. Jadi perhatikan, mereka tidak menyuruh kepada apa? Sunnah. Dan mereka ini disifatkan sebagai da'i-da'i yang menyuruh kepada apa? Jalan neraka. Waliyahulillah. Maka akan datang. Ya. Ini menimpa umat. Ini apabila sahabat sudah tidak pergi. Apa sudah pergi? Ya. Karena itulah umat yang datang setelahnya. Apabila mereka tidak berbekal dengan jalannya para sahabat. Apa yang ditempuh oleh para sahabat. Maka mereka pasti akan masuk di dalam apa? Di dalam cobaan dan ujian. Karena itulah sangat faqih Imam Malik. Sangat tinggi pemahaman agama beliau. Tatkala beliau berkata, ya, ma falah akhir hadhihi al-ummah illa bima falah bihi awwaluha. Ya. Kata beliau, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang membuat awal umat ini menjadi baik. Ya. Jadi kalau akhir umat ini ingin baik, ikuti jalannya para sahabat generasi pertama. Bagaimana mereka baik? Ya, dan ini dari kedalaman fikih Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, di dalam memahami nas-nas dan dalam melihat dasar-dasar agama. Dan ini di antara sebab penting dari sebab terciptanya keamanan. Ya. Kemudian di antara sebab yang ingin saya terangkan di sini, dan masih banyak ya sebab yang ingin saya jelaskan. Baik, saya singgung di sini dua sebab penting yang lainnya. Dua sebab penting ini saya ingin ungkapkan pentingnya dua sebab ini dari ucapan seorang imam. Dan beliau juga adalah seorang pemerintah. Jadi ulama sekaligus pemerintah. Beliau bernama Sahal bin Abdillah al-Tashturi. Sahal bin Abdillah al-Tashturi rahimahullahu ta'ala. Sahal bin Abdillah al-Tashturi ini, beliau berucap ucapan yang sangat indah. Yang saya sendiri kalau saya bahasakan mungkin pantas apa namanya ditulis dengan tinta emas ucapan beliau ini. Ucapan ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, لا يزال الناس بخير ما أظلم السلطان والعلماء فإن أظلموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. Kata Sa'd bin Abdillah al-Tashturi rahimahullah, manusia akan terus-menerus berada di dalam kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintahnya dan mengagungkan ulamanya. Apabila mereka mengagungkan dua golongan ini, ya, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kapan mereka meremehkan dua golongan ini, merendahkan dua golongan ini, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Ini ucapan Sa'd bin Abdillah al-Tashturi. Ini adalah ucapan yang sangat benar, menunjukkan banyaknya pemahaman agama beliau. Sehingga beliau bisa mengumpulkan intisari dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang hal ini. Sebab Al-Quran kita dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang kedudukan dua golongan ini dan menerangkan betapa pentingnya adanya para ulama dan adanya para pemimpin yang memimpin di tengah umat ini. Dan itu adalah sebab terciptanya keamanan dan sumber utama tegaknya keamanan. Tidak mengenal dua golongan ini, tidak mengenal hak-hak mereka, tidak mengenal kedudukan mereka, inilah sumber yang menyebabkan datangnya musibah dan malapetaka. Sumber yang mendatangkan kekacauan dan bencana di tengah umat. Dan harus kita ketahui bahwa apa yang menimpa kita saat ini, banyaknya terjadi kekacauan ini karena kurang dia menghargai dua dasar penting dalam agama. Ini dua pasak utama. Dua golongan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr di antara kalian itu dalam tafsiran banyak ahli tafsir ditafsirkan ulama dan umara. Ulama dan apa? Umara. Ulama dan penguasa. Dua ditafsirkan. Dan ini penafsiran benar. Sebab penguasa di masa dahulu, di awal, ulil amr, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini mereka mengumpulkan antara dua hal. Mereka ulama, mereka juga penguasa. Mereka juga penguasa. Ya, walaupun kita di masa belakangan ini banyak kekurangan, kadang ada yang punya kemampuan dari sisi menguasa, dia berkuasa dan mengatur manusia dari sisi keduniaan, tapi dia kurang dari sisi keagamaan. Karena itu banyak dari ulama yang menafsirkan dengan apa? Ulama dan apa? Umara. Ulama ditaati dalam masalah agama, penghalalan dan pengharaman, dan umara ditaati dalam hal yang terkait dengan maslahat umum. Jelas ya? Baik. Ini dari titik-titik penting yang diterangkan di dalam agama kita. Kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada siapa? Kepada ulil amr, kepada penguasa dan kepada ulama. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Saya akan singgung di sini walaupun pembahasan sebenarnya tidak mencukupi. Tapi saya akan terangkan bagaimana dari mengagungkan dan mengetahui hak dua golongan ini akan tercipta keamanan di tengah manusia. Yang pertama terkait dengan penguasa. Terkait dengan penguasa, Rasulullah SAW telah datang dari beliau hadis-hadis jumlahnya mutawatir. Apa artinya mutawatir? Mutawatir itu dalam istilah hadis-hadis dia penukilan riwayat dengan jumlah yang sangat banyak sekali, yang orang tidak meragukan penukilan riwayat ini. Ya, orang pasti menganggap mustahil riwayat sedemikian banyak orang-orang yang berdusta. Mustahil ada kedustaan. Ini riwayat yang sangat meyakinkan. Ya. Nabi telah memerintah untuk mendengar dan taat. Kata beliau kepada Abu Dharr, isma' wa abdik lil amir, dengarkan taat kepada penguasa. Wa ikana abadan mujadda'an atraf, walaupun dia adalah seorang budak. Ya. Walaupun penguasanya budak. Dan dia mujadal atraf, cacat. Tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, dia cacat. Orang cacat kan tidak pantas dia sebagai apa? Memimpin. Tapi tatkala dia sudah berpuasa, kita diperintah untuk apa? Untuk mendengar dan taat oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Man afa'ani faqad afa Allah. Man afa'ani faqad afa Allah. Man afa'at amir faqad afa'ani. وَمَنْ أَصَلْ أَمِيرْ فَقَدْ أَصَلْ. Kata beliau, siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemerintah, maka kata Nabi, dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada pemerintah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini hukum apa ini? Hukum umum. Sampaikan oleh Nabi. Tidak dibedakan antara penguasa yang baik, penguasa yang zalim, semua yang namanya apa? Penguasa. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memerintah dengan perintah yang sama, isma' wa athi', perintah dan dengarkan taatlah kamu kepada penguasa. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun dia memukul punggungmu, diambil hak kamu. Tetap diperintah. Jelas ya? Ya, renungi dulu hadis-hadis Nabi. Sekarang hilangkan keheranan-keheranan. Ya kok bisa? Ya. Biasanya kan di Indonesia ini kalau ya, jangankan dipukul. Belum dipukul saja sudah keluar demo-demo sana sini. Ya. Ini dipukul disuruh dengarkan taat oleh apa? Oleh Rasulullah SAW. Tetap diperintah. Sekarang tinggalkan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ingat ya, saya sudah berikan dasar. Berpegang dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah sumber keamanan. Ya. Sekarang dengarkan hadis-hadis Nabi. Ya. Dan ini semua hadis-hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada yang meragukan kesahihannya. Ya. Walaupun ada sebagian riwayat saya sebutkan nanti dari luar Bukhari dan Muslim, tapi dia syah di kalangan ahli hadis dari sisi periwayatan. Baik. Di antara hadis yang lain menunjukkan perintah mendengar dan taat kepada penguasa. Di dalam hadis Ubadah bin Shalit, riwayat Bukhari dan Muslim, Ubadah berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sab'i wath-tha'ah fil yusri wal-'usr wa fil manshad wal-makrah wa ala atharatin 'alaina wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran fawahan innakum fihi min Allah burhan." Kami membaiat Rasulullah. Membaiat itu sambil sumpah setia untuk dia dengar kepada penguasa dan komitmen terhadap sejumlah perkara. Di antaranya yang diambil dalam bai'at, kami bai'at Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Dalam keadaan muda maupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan terpaksa. Walaupun dalam keadaan kami dizalimi, ada pengaruh-pengaruh pada kami. Ya. Yang menindas kami atau ada terjadi kezaliman. Tetap diperintah dengar dan taat. Dan kami bai'at Nabi tidak boleh mengganggu urusan orang yang berpuasa. Kalau dia penguasa tidak boleh diganggu urusannya. Ya. Jelas ya? Tidak boleh diganggu urusannya. Karena itu kudeta itu sama sekali ya, perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Hal yang sangat dikecam dalam Islam. Ya. Jelas ya? Ini kata kudeta ini saya akan rinci lagi maknanya. Sebab ya, sekarang ini banyak melakukan kudeta walaupun dia tidak menyadari. Baik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh. Dan kata Ubadah kami umat Nabi tidak boleh kami ganggu gugat kedudukan penguasa. kecuali kalau kami melihat kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Berarti apa artinya melihat? Ya, bukan dengar-dengar saja. Bukan cuma baca koran. Atau hanya dapat informasi. Ya, tidak. Tapi dia melihat. Ya. Dengan mata kepalanya. Ya, kekafiran yang nyata. Berarti kan bentuknya kekafiran, bukan kemaksiatan. Kalau sifatnya kemaksiatan, korupsi, dia mengambil ini, itu bentuk kemaksiatan. Tidak boleh seorang pendeta kenal itu. Jelas ya? Kekafiran. Dia melihat apa? Kekafiran. Kemudian, berikutnya kata Nabi, kekafiran yang nyata. Ini bukan kekafiran sama-sama. Atau kekafiran silang pendapat di kalangan para ulama, tidak. Kekafiran yang nyata. Indakum fihi min Allahi burhan. Kalian punya argumen di sisi Allah tentang hal itu. Tentang hal itu. Jelas ya? Maka ini hadis yang sangat agung. Ya. Ini dari pokok-pokok syariat kita. Yang sangat ditekankan. Ya. Yang sangat ditekankan. Kenapa sedemikian rupa? Diperintah oleh Nabi SAW mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, inilah keutamaan syariat kita. Yang tidak ada bandingannya. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardh. Andai kata Allah tidak membuat sebagian manusia itu menahan kejelekan sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi. Ya. Akan rusak bumi. Kalau tidak ada yang berpuasa, yang akan berlaku adalah apa? Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan memanggil yang lemah. Ya. Tidak ada peraturan. Jelas ya? Tidak ada peraturan. Nah, karena itu kata sebagian para ulama, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, suka menyakiti rakyatnya, itu lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa. Ya. Daripada satu malam tanpa apa? Tanpa penguasa. Kita di Indonesia sudah pernah menyaksikan betapa pahitnya keadaan yang seperti ini. Penguasa ada. Ya, cuman biasa. Orang-orang lagi demo besar-besaran. Ya. Betapa banyak ya. Daerah-daerah yang terjadi kerusuhan. Ha? Betapa banyak dari harta yang dilanggar, kehormatan yang tertumpah. Ini karena keluar dari prinsip yang dijaga. Ya. Seorang ketika dipukul oleh penguasa, dizalimi, maka kezaliman ini hanya dirasakan secara pribadi. Ya kan? Dia pribadi yang dizalimi. Tapi kalau dia kudeta terhadap penguasa, yang lainnya akan kudeta dan akan terjadi apa? Pertumpahan darah yang sangat besar. Nah, ini baru akal sehat namanya berpikir seperti ini. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dan kenalilah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini disiksa di tiga generasi pemerintah. Karena pemerintah waktu itu mendukung pemahaman sebagian ahlul bid'ah tentang Al-Quran, oleh Imam Ahmad dibantah pemahaman itu. Nah, Imam Ahmad tidak mau kembali dari pendapatnya. Karena itu beliau disiksa di tiga generasi pemerintah. Ada yang berkata, wahai Imam, ya, ada manusia yang siap-siap ingin melakukan kudeta terhadap penguasa. Tetapi yang tidak boleh, tidak boleh. Berdarah-darah. Kaum muslimin tidaknya dijaga. Ya. Itu tidak pantas. Dan beliau sangat keras di dalam mencelanya. Ini perhatikan ya. Beliau tidak terpengaruh dengan apa? Kezaliman yang dilakukan kepada beliau. Ya. Dan Imam Ahmad kalau beliau ingin, beliau adalah alim yang ketika beliau meninggal, mungkin seluruh penduduk kota itu tidak ada yang tinggal di rumahnya. Semuanya ikut mengantar. Jenazah Imam Ahmad. Ya. Kalau masalah suara dan didengar manusia, orang-orang dengar pada Imam Ahmad. Jelas ya. Tapi inilah prinsip syariat yang dijalankan oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad berkata apa? Andai kata saya punya doa yang mustajabah, pasti didengar dan dikabulkan oleh Allah, saya akan peruntukkan untuk penguasa. Ya. Sebab kalau doa mustajabah itu dia pakai untuk dirinya, itu kemaslahatan dia saja. Tapi dia pakai untuk kebaikan penguasa, maka itu kebaikan untuk seluruh rakyatnya. Jelas ya? Nah, ini akan sehat berpikir. Nah, inilah syariat kita. Syariat kita ini, mereka menjaga. Ya, syariat kita ini sangat menjaga dasar-dasar yang menciptakan keamanan di tengah manusia. Menciptakan keamanan di tengah manusia. Karena itu hanya satu ucapan di dalam ucapan para ulama kita, wajib mendengarkan taat kepada penguasa walaupun dia zalim. Walaupun dia apa? Walaupun dia berbuat zalim, kita wajib dengar dan taat kepadanya. Tidak ada di dalam satu buku pun, bahkan dalam sepotong buku dari buku ulama ahli sunnah yang menulis tentang akidah, ada yang membolehkan melakukan kudeta terhadap siapa? Terhadap penguasa. Kemudian kalimat kudeta ini, ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan bay'ah, maksudnya ikatan bay'ah dia ikatan dia taat kepada penguasa, maka dia mati terhitung sebagai mati jahiliyah. Terhitung sebagai mati jahiliyah. Masih dalam hadis Ibnu Abbas di riwayat yang lain, ومن خرج من الجماعة قيد شبر قيد شبر siapa yang keluar dari jamaah satu jengkal saja, maka Allah telah mengharapkan untuknya sholat. Dia keluar dari kemungkinan hanya sejengkal. Nah, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, man atakum wa amrukum jami' wa amrukum jami' فَضْرِيبُ اُنَقَ الْآخِرِ مِنْهُمَا كَائِنًا مَنْكَ. Kata beliau, siapa yang datang kepada kalian dan perkara kalian bersatu di bawah pimpinan seorang pemimpin yang datang ini ingin mengambil kekuasaan, maka kata Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang, siapapun dia, penggal leher. Ya. Sebab tidak boleh ada yang mengganggu buat kekuasaan seorang yang telah berkuasa, seorang yang telah berkuasa. Karena itulah, perhatikan bagaimana Islam betul-betul menjaga ya, kedudukan penguasa. Bukan artinya penguasa itu ya, maksum selamat dari dosa. Siapa yang mengatakan maksum selamat dari dosa? Tidak ada manusia yang maksum selamat dari dosa. Semua dia punya kesalahan. Ya. Jelas ya? Bukan artinya penguasa itu tidak boleh dinasihati. Siapa yang bilang tidak boleh dinasihati? Justru itulah yang harusnya kita laksanakan. Ingin melihat kemungkaran, ya. Bukannya ribut-ribut. Ya. Demo-demo sana sini, teriak-teriak. Ya. Pekerjaan tidak ada gunanya. Ya. Demo juga hanya bikin. Ya. Apa? Habis energi. Ya. Dan tidak ada gunanya. Ribut-ribut tidak ada gunanya. Ya. Selain daripada itu, ini perbuatan bukan perbuatannya umat Islam. Tidak ada dalam sejarah umat Islam itu demonstrasi. Ya. Itulah hanya ada di dalam sejarahnya orang-orang kafir yang melakukannya. Ada pun umat Islam tidak dikenal dengan hal itu. Yang ada adalah nasihat. Yang ada adalah nasihat. Ya. Nasihati penguasa. Nasihati penguasa. Dan di setiap tempat, ya, penguasa membuka pintu bagi siapa yang bernasihat. Termasuk kita di negeri kita ini. Siapa yang memberikan nasihat, dia boleh datang langsung. Dia boleh datang langsung. Atau dia datangi jalur-jalurnya yang sudah disiapkan. Tempat-tempat yang sudah disiapkan untuk masukkan nasihat. Bahkan ada nomor-nomor yang bisa dikirimkan hanya dengan SMS untuk mengirimkan nasihat. Jelas ya? Nasihat boleh dilakukan, silakan. Untuk melakukan nasihat. Dan ini artinya keseriusan untuk baik. Ya, keseriusan untuk baik. Adapun melakukan kudeta mencela, maka ini bukan bentuk dari nasihat. Karena itulah Nabi SAW juga telah syah beliau bersabda. Kata beliau, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, فلا يبنيها علانية وليأخذ بيده ولينصح سرا." Siapa yang punya nasihat kepada orang yang berkuasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Ya, dia tulis di koran, dia apa goncang mimbar, ya, menghantam, dia sikat penguasa. Ya. Bukan begitu caranya. Siapa yang punya nasihat untuk penguasa, kata Nabi, jangan dia sebarkan terang-terangan. Tapi hendaknya dia ambil tangan penguasa itu dan disiasati secara rahasia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, maka dia sudah lepaskan tanggung jawabnya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harusnya ditempuh oleh seorang hamba. Jangan menempuh jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Keluar dari prinsip ini, perhatikan satu prinsip tadi, keluar darinya terciptalah berbagai kekacauan yang kita lihat ini. Sekarang renungi dan pikirkan. Andai kata tidak ribut-ribut ya, terhadap penguasa. Mereka kerja terhadap penguasa menasihati, membantu penguasa. Ataupun paling tidak anggaplah penguasa yang keras kepala, enggak mau menasihati. Dia doakan penguasa yang sebuah baik. Maka insyaAllah ta'ala, mau tidak mau pasti akan baik keadaan. Ya, dijaminan. Pasti akan apa? Baik keadaan. Ini bukan ucapan saya. Ya. Tapi ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Adalah contoh ya, praktek yang sudah berjalan dari masa ke masa. Ya. Saya katakan dari firman Allah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran digambarkan tentang Bani Israel. Bagaimana kesabaran mereka? Sekarang Bani Israel, orang yang terzalimi oleh penguasa atau tidak? Sangat terzalimi Bani Israel. Fir'aun membunuhi anak-anak laki-laki mereka, anak perempuannya apa? Dibiarkan hidup. Ya, mereka dizalimi, ditindas. Luar biasa penindasan Fir'aun. Ya. Adakah di dalam ayat Al-Quran yang terangkan Bani Israel demonstrasi? Dipimpin oleh Nabi Musa demo-demo. Ya. Adakah Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa ribut-ribut? Tidak, yang ada dari Nabi Musa diperintah untuk bersabar mereka. Bersabar dan bersabar. Dan akhirnya ketika Fir'aun dibinasakan, Allah mengungkap kenapa Fir'aun dibinasakan. Allah berfirman. Ini ayat di surah Al-A'raf. Ya. Allah berfirman. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى لبني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Dan kami wariskan kepada kaum, yaitu Bani Israel, yang mereka dulu tertindas di muka bumi. Kami wariskan kepada mereka timur bumi dan baratnya. Yang diberkahi semuanya diwariskan untuk mereka. Sebab Fir'aun sudah ditenggelamkan. Fir'aun bala tentara sudah tenggelamkan, berarti bumi adalah milik siapa? Milik mereka. Dan telah sempurna kalimat Rabbu yang maha baik untuk Bani Israel. Kenapa nikmat ini untuk Bani Israel? Satu saja Allah sebutkan. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Hanya sabar saja mereka ini. Tidak ada yang lain. Ya. Sekarang yang namanya sabar itu tidak ada. Ya. Tidak ada yang namanya sabar. Nah, ada yang sabar katanya, tapi dia sudah bilang sabar itu ada batasnya. Nah, itu bukan sabar namanya. Itu bukan sabar. Jelas ya? Ini Bani Israel cuma punya modal sabar. Dan modal doa. Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jelas ya? Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Perhatikan. Ya. Dari masa ke masa, ya, hampir dikatakan banyak dari penguasa ada berbuat kezaliman. Tapi bersamaan dengan itu, para ulama menyikapinya, tidak ada yang menyikapinya dengan sikap apa? Melakukan kudeta, tidak ada. Nah, saya kasih contoh misalnya, dari masa yang paling genting, ya, dari masa-masa setelah para sahabat, di masa Hajjaj bin Yusuf. Dan ini masih hidup sebagai sahabat. Hajjaj bin Yusuf ini, mungkin sebejat-bejat penguasa muslim pada hari ini, tidak ada yang lebih bejat daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Tidak ada yang membunuh ulama, kan, di masa ini. Ya. Kalau Hajjaj bin Yusuf dikejar ulamanya, memang. Maka dia menulis buku daftar ulama yang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf. Misalnya kita belum mutawari. Apakah para ulama di masa itu menganjurkan untuk kudeta terhadap Hajjaj? Dimaklumi Ibnu Umar masih sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik datang orang mengadukan kebaliman Hajjaj. Beliau berkata, istiru bersabarlah kalian. Padahal dua orang sahabat ini, kalau mereka kumpul masa saja, tumpah Hajjaj. Tapi itu bukan dari cara Islam. Bukan dari cara Islam. Jelas ya? Inilah yang harusnya kita pahami. Dan kita ketahui. Sekarang orang menganggap, oh, kita kalau tidak berteriak, ya tidak mengeritik, oh, berarti penguasa begitu-begitu saja. Ini keliru namanya. Keliru. Ya. Kekeliruannya dari banyak sudut. Satu tadi dari hal yang saya sebutkan tadi. Orang yang sabar itu belum tentu. Itu bukan obat. Bahkan itu adalah obat yang sangat aman. Sangat baik. Kemudian yang kedua, ini sekarang masa ini, masa ya, orang sedang mengkambing hitamkan. Dia tak pernah introspeksi diri sendiri. Ya, kalau ada musibah, wah ini karena terlalu banyak korupsi. Ya. Terjadi kerusuhan, wah ini karena begini dan begini. Dia sendiri tidak pernah renungi dirinya apa yang dia lakukan. Kamu ini sudah baik atau tidak? Ya. Sudah kamu laksanakan segala perintah Allah atau tidak? Ya. Ini yang kurang direnungi. Karena kalau dia merenungi ini, cukup. Itu adalah sebagai perbaikan. Karena Allah telah menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka sendiri. Yang dikatakan dalam ayat, Allah merubah keadaan satu kaum, tidak merubah keadaan satu kaum, sampai kaum ini merubah keadaan penguasanya. Tidak dikatakan seperti itu. Ya, dikatakan sampai mereka rubah keadaan mereka sendiri. Ya, ini perbaikan yang tidak difikirkan oleh orang-orang. Andai kata setiap orang sibuk memperbaiki dirinya, maka pasti akan muncul penguasa yang baik untuk mereka. Kalau mereka mengatakan penguasanya zalim, maka mereka juga adalah orang-orang yang zalim. Penguasa yang zalim tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang berbuat salah. Ya, ini bukan ucapan saya. Sekali dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu bertunin atau memimpin sebagian zalim yang lainnya karena perbuatan yang mereka laksanakan. Karena perbuatan yang mereka lakukan. Baik, maka ini secara ringkas dari sebab keamanan yang ingin saya tekankan. Banyak ya yang perlu dirinci sebenarnya tentang ketaatan kepada penguasa ini. Ya, poin-poin keamanan di dalamnya. Tapi apa yang saya uraikan ini insyaAllah ta'ala sudah gambaran yang sangat indah. Ya, bagi mereka yang punya hati dan penerimaan terhadap ayat-ayat yang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang ketiga atau yang keempat tadi terkait dengan masalah ya, kedudukan para ulama. Orang yang berilmu ya, telah diberikan kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah diberikan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah memberikan kedudukan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Ia. Dalam perkara yang seorang itu, ia. Yang manusia kembali kepadanya maka hendaknya dia mengambil pertimbangan dari para ulama. Mengambil pertimbangan dari para ulama. Karena itu Allah berfirman, "As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak mengetahui. Dan Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'arifahu alladziina yastanbitunahu minhu." Ya, apabila datang kepada mereka sebuah perkara. Perhatikan ini ya, ayat ini. Ini ayat penuh dengan hikmah dan pelajaran. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan. Jadi masuk ke kaum muslimin. Oh ini berita menggembirakan. Oh ini berita mengkhawatirkan. Ini sifat pemberitaan ya, datang kepada mereka perkara. Begitu datang perkara yang langsung mereka sebarkan. Ini ditegur mereka ini. Orang-orang yang menyebarkan ini, Allah tegur, walau radduhu ila rasul. Hanya kata mereka kembalikan berita ini kepada Rasul. Wa ulil amri minhum. La ulil amr di antara mereka. Maka orang yang bisa istimbab akan mengeluarkan solusi yang terbaik dari ini. Jadi kembalikan kepada mereka yang berilmu, yang menimbangnya. Nah semua orang bisa menyikapi dan berkomentar terhadap kondisi dan kejadian yang terjadi. Dan inilah musibah yang terjadi tengah kita. Setiap kali ada masalah, semua yang berbicara. Dari yang paling atas sampai paling bawah. Ya. Semuanya jadi apa? Jadi diskusi umum sudah. Ada yang diskusi di atas becaknya, ada yang diskusi di atas apa namanya warungnya, ada yang diskusi ya, macam-macam diskusinya. Semua pembicaranya topiknya sama. Ya. Dan inilah yang keliru ya, di tengah kita. Sebab hal yang seperti ini adalah hal yang tidak boleh ya, disampaikan sebelum diketahui oleh ahlul ilmu. Sebab orang yang berilmu lah yang memandang pantas ini disampaikan, dijelaskan atau tidak. Sebab kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang, saya beri satu contoh ya. Ya. Saya beri satu contoh yang kita lihat pengaruh dan dampak negatifnya yang sangat jelek dengan masyarakat. Contoh di televisi, ya, banyak siaran beranikaragam judulnya. Ada serga, ya, ada kriminal, macam-macam. Ya, kalau nggak salah begitu judulnya. Yang menyiarkan tentang kriminal-kriminal. Ya. Jelas ya? Ini ditangkap mencuri, ditangkap, ditangkap. Ini termasuk kekeliruan menyiarkan yang seperti ini. Ada yang bahkan dipraktikkan bagaimana cara mencurinya, cara membunuhnya, cara memperkosanya. Ya, naudzubillah, ini artinya mengajar orang mencuri. Ya, orang yang mungkin di kampung tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir mencuri, begitu dia melihat tayangan, oh begini rupanya caranya mencuri. Ya. Akhirnya dia belajar, mengambil pelajaran dari. Mengambil pelajaran dari. Karena itu ini adalah abarannya metode yang keliru. Dalam Islam itu tidak pernah ditampilkan seperti itu. Yang ditampilkan dalam Islam bukan si fulan melakukan kriminal, tapi yang ditampilkan apa hukuman bagi si fulan yang melakukan kriminal. Itu yang ditampilkan. Supaya jangan ada yang mengikutinya. Kalau ini tidak mengajari namanya. Ya. Mengajari. Ya, karena itu dalam ayat dikatakan wazaniyatu wazani fajridu kulla tayyib. Apa di ayat sebelumnya wal yashhad adabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Orang yang laki-laki dan perempuan berzina itu diperintah. Ya. Untuk apa? Dicabut. Dan hendaknya siksaannya ini disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Disaksikan. Ya. Karena itu di negeri-negeri yang diterapkan hukum Islam, orang yang dihukum kisos, dihukum mati, dicambuk, itu memang di lapangan dilakukan. Ya. Semua orang lihat. Ya. Jangan ada yang berbuat seperti itu. Ya. Dan luar biasa, di negeri yang diterapkan seperti ini tingkat keamanannya yang paling bagus untuk ukuran sekarang ini. Ya, ini semuanya diakui oleh banyak pihak, semuanya mengakui. Kapan hukum Islam diterapkan di sebuah tempat, pasti keamanan akan mendominasi tempat tersebut. Yang namanya kriminal itu wajar, dimanapun terjadi, di masa Nabi pun ada orang yang berzina dan seterusnya. Kan begitu? Ya. Tidak lepas dari itu, namanya tatanan kehidupan. Tetapi bagaimana negara itu menerapkan hukum Islam, disitulah akan terlihat perbedaan keamanan ya, dengan orang yang tidak menerapkannya. Baik. Jadi kedudukan para ulama di dalam mimbar ini sangat penting sekali. Sangat penting. Karena itu kita diperintah untuk rujuk kepada para ulama. Para ulama itu ya, mereka melihat dengan pandangan, bukan pandangan orang-orang umum. Ya. Ilmu mereka di dalam dada. Dan pandangan mereka bukanlah pandangan berdasarkan hawa nafsu mereka dan pemikiran mereka. Tapi komitmen dari ilmu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Tidak ada-ada orang-orang yang berilmu. Dan ketika terjadi fitnah, orang yang berilmu yang mampu melihat yang mana yang benar yang mana yang salah. Wa yara alladziina utul 'ilma anna alladzi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ila siratil hamid. Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad itu yang benar. Orang-orang yang berilmu yang bisa melihat perkara terjadi fitnah. Ya. Orang yang berilmu ini ya. Kadang mereka sebelum terjadi fitnah, baru muncul tanda-tandanya, mereka sudah tahu kalau seperti ini akan terjadi fitnah. Ya. Berbeda dengan orang jahil, nanti kalau sudah ramai, sudah ribut, sudah terjadi kerusakan sana sini, baru mereka sadar, oh rupanya sekarang lagi terjadi fitnah. Ya. Jadi orang berilmu tidak seperti ini. Nah, kita perhatikan, ini perayaan yang sangat indah. Allah sebutkan di kisah Qarun. Dan kalau Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya, dan siapa yang tidak kenal Qarun ya? Qarun ini disebutkan dalam Al-Quran, kunci-kunci hartanya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat atau lebih. Baru kuncinya belum di hartanya. Tidak bisa dipikul. Maka dikatakan, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْلِهِ مِنْ زِينَتِهِ. Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Orang kaya ini keluar dengan pakaian kemegahannya. قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai yang dikata kami, mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun ini, orang yang punya bagian yang sangat banyak. Dia punya bagian yang sangat banyak. Perhatikan, Qarun baru keluar dengan penampilan harta, ini orang-orang sudah terfitnah. Ini kan terfitnah namanya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan ini langsung terfitnah. Tapi orang-orang yang berilmu, apa sikap mereka? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Dan berkata orang-orang yang berilmu, وَيْلَكُمْ. Betapa kasihannya kalian, celakanya kalian. Ya. Tawabullahi khairu wa abqa. Apa yang di sisi Allah? Apa sawabu Allah khairun lakum? Apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian? Tapi tidak ada yang mampu untuk melakukannya. Wa ma yulqaha illa as-sabirun. Tidak ada yang mampu untuk melakukan ini kecuali orang yang bersabar. Jelas ya? Jadi ini masa fitnah. Fir'aun keluar dengan pakaian kemegahannya, membuat fitnah. Ada yang terfitnah orang yang berilmu, bilang celaka kalian. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik? Jelas ya? Ini orang yang berilmu sudah kuat dari depan. Tapi orang-orang yang tidak berilmu ini, kapan mereka menyadari salahnya? Nanti setelah itu. Disebutkan dalam ayat setelahnya, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dalam muka bumi. Apa di dalam bumi. Berserta seluruh hartanya. Barulah orang-orang yang tadinya mengharap mendapat seperti yang dapatkan oleh Qarun, barulah mereka sadar di ayat setelahnya. Jelas ya? Karena itulah kata Al-Hasan Al-Basri, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat, arafaha kullu 'alim, wa idza adbarat, arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang, maka setiap orang yang berilmu mengetahuinya. Apabila dia sudah pergi, sudah selesai fitnahnya, barulah diketahui oleh setiap orang yang jahil. Ini perbedaan antara ulama dan apa? Juhala. Karena itulah kita diperintah untuk merujuk kepada mereka. Dan keberadaan ulama di tengah manusia ini sangat penting. Karena itu kalau kedudukan mereka diremehkan, maka ini adalah sumber kerusakan dan sebab utama hilangnya keamanan di tengah manusia. Ulama inilah yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Ulama inilah orang-orang yang berilmu tatkala melihat kerusakan. Mereka tidak berdiam melihat kerusakan. Mereka memikirkan bagaimana cara memperbaiki kerusakan tersebut. Cara memperbaiki kerusakan tersebut. Maka ini dari poin-poin penting yang saya ingatkan di sini. Ini sudah 4 poin ya. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain yang saya jelaskan. Tapi waktu kelihatan membatasi kita. Pada maghrib, saya jawab ya. Baik, kalau bisa pada maghrib nanti saya tambah satu poin lagi sebagai poin pelengkap. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya. Ini sudah mendekati waktu maghrib ya, dan jemaah masjid banyak, mungkin perlu ada waktu sedikit untuk persiapan beruduk. Untuk sementara kita cukupkan dulu, insyaallah taala sebagaimana yang telah diumumkan tadi kita akan sambung setelah salat maghrib. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala al-mabuth wa rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Kemudian dari sebab yang kelima, dari dasar yang kelima, dari dasar-dasar asasi untuk tegaknya keamanan adalah perhatian terhadap ilmu syar'i, perhatian terhadap ilmu agama. Nah, ini sumber penting, dasar yang sangat kuat dalam menegakkan keamanan. Semakin luas dan semakin tersebar ilmu syariat di tengah manusia, maka akan semakin luas pengaruh keamanan itu di tengah mereka. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, تبريه وإذا ظهر العلم في بلد أو في محل قل الشر في أهله. تبريه apabila ilmu agama itu nampak di sebuah negeri atau di sebuah tempat, maka akan sedikit terjadi kejelekan di tempat itu. وَإِذَا خَفِيَ الْعِلْمُ هُنَاكَ ظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ. Kata beliau, dan apabila ilmu khafi tersembunyi, maka akan nampak kejelekan dan kerusakan. Iya. Dan ini pokok penting sebenarnya yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim di sini. Sebelum saya menguraikan sebagian dari keutamaan ilmu yang memberi pengaruh luas dalam menciptakan keamanan, saya ingin sampaikan di sini beberapa petikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mempelajari ilmu agama ini. Harus diketahui bahwa penyebutan kata ilmu dalam Al-Quran dan hadis itu tidak bermakna lain kecuali hanya mana ilmu agama saja, ilmu syariat. Iya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang berilmu dengan pujian-pujian yang sangat indah. Allah terangkan bahwa derajat orang-orang yang berilmu diangkat, dilebihkan. Allah berfirman, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu, mereka diangkat beberapa derajat. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa yang memiliki rasa takut di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang yang takut kepada Allah ini, ya mereka lah pewaris surga. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia dapat dua surga. Allah berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan di akhir surah Al-Bayyinah diterangkan, orang-orang yang beriman, balasan untuk mereka jazauhum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dalika apa? Liman khasyya rabbah. Ya. Balasan untuk mereka adalah surga-surga ardi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah menyebutkan di ayat yang saya bacakan tadi, bahwa yang takut kepada Allah hanyalah siapa? Hanyalah ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang yang berilmu lah yang mengambil pelajaran dari perumpamaan yang Allah contohkan. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami contohkan kepada manusia. Kami buat ya perumpamaan di sini dia qauli dan qadari. Apa qauli dan syar'i, ya. Maka perumpamaan, permisalan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, atau permisalan bermakna contoh dari apa yang terlalu dari umat-umat lalu yang wajib kita ambil sebagai pelajaran. Yang bisa mengambil dari percontohan ini hanyalah orang-orang yang berilmu saja. Ya. Hanyalah orang yang berilmu. Dan ilmu ini, kata Imam Syafi'i, dari keutamaannya, ya, akan bangga orang yang apa dikatakan memilikinya padahal dia tidak memiliki ilmu. Orang jahil kalau dikatakan kamu punya ilmu, dia akan bangga dengannya. Maka cukuplah itu sebagai keutamaan dari ilmu syariat. Iya. Dan banyak lagi dalil yang menjelaskan tentang keutamaan. Namun di sini saya ingin memberikan sudut-sudut keutamaan ilmu agama yang terkait langsung dengan masalah keamanan ini. Walaupun seluruh ya, keutamaan dan keutamaan ilmu itu secara tidak langsung atau akhirnya pasti akan menciptakan keamanan. Namun, kadang seorang tidak menyadari bahwa betapa luas rahmat Allah dan betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan diajarkannya ilmu agama ini kepada kita. Iya. Saya terangkan di awal pertemuan bahwa di antara lima pokok perkara yang diperhatikan dalam syariat dan dijaga ada lima hal. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Kemudian yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan atau keturunan. Yang kelima, penjagaan terhadap harta. Ini lima pokok syariat kita. Dan ilmu syariat itu berputar menjelaskan lima hal ini. Iya. Jadi ilmu-ilmu agama berputar menjelaskan lima hal ini. Iya. Orang yang menciptakan keamanan, menciptakan kedamaian pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada bangsa dan negaranya, itu apabila dia pandai mempertimbangkan lima hal ini. Kapan dia bermaslahat menciptakan lima hal ini, maka itu adalah kebaikan, dianjurkan. Kapan dia bertentangan dengan lima hal ini, maka itu adalah kerusakan dan hal yang menghilangkan keamanan. Iya. Karena itu dalam syariat kita diharamkan berbicara nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Karena ini mengganggu agama. Bisa menghilangkan, merusak agama. Iya. Dan di dalam syariat kita, ya, di dalam syariat kita diterangkan, ya, segala perkara yang menyebabkan tegaknya tauhid dan segala perkara yang dihitung sebagai bentuk kesyirikan, ya, dengan penjelasan kaidah umum maupun secara langsung. Ini semuanya penjagaan terhadap agama. Dan di dalam syariat kita diharamkan membunuh, penjagaan terhadap jiwa. Penjagaan terhadap jiwa. Diharamkan di dalam agama kita, ya, sejumlah perkara-perkara karena dia berbahaya untuk jiwa. Berbahaya untuk jiwa. Ya. Karena itulah dari fatwa kebanyakan ulama kita, ya, tentang haramnya misalnya merokok, karena dia membahayakan jiwa manusia. Ya, dan ini perokok sendiri akui. Kan ditulis itu. Merusak apa? Jantung. Ya, dan seterusnya. Ya. Baik. Ini contoh ya. Contoh-contoh bagaimana pengaruh. Ya. Saya hanya memberikan hubungan. Ya. Saya belum uraikan dalil-dalil tentang hal ini. Supaya dipahami dulu. Kaidahnya. Ya. Syariat kita mengharamkan tentang khamar. Minuman keras. Kenapa? Karena khamar ini merusak akal. Ya. Menghilangkan akal. Nah itu dilarang salat. Kalau dia tidak sadar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum tukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, yang kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jelas ya? Narkoba ada di masa Nabi? Belum ada. Tapi hukumnya ada di dalam syariat kita. Kenapa? Ya. Bayangkan dia, kalau khamar saja yang merusaknya hanya sementara diharamkan, apalagi narkoba yang merusaknya, bisa seumur hidupnya. Ya. Itu lebih-lebih apa? Lebih-lebih diharamkan. Jelas ya? Ini maksud saya contoh bagaimana pengaruh syariat itu. Ya. Di dalam menjaga dan melindungi. Dalam menjaga dan melindungi. Baik, syariat kita juga menjaga kehormatan manusia. Jaga keturunan. Karena itu diharamkan zina. Sebab ini merusak kehormatan dan merusak keturunan. Ya, karena itu diharamkan menuduh perempuan baik-baik dituduh dengan perbuatan yang tidak benar, padahal dia tidak lakukan. Karena itu diharamkan seorang menggibah, menggunjing dan selainnya. Jelas ya? Dan di dalam syariat kita dijaga akan harta ini. Karena itu ada pembahasan jual beli dan diatur hukum-hukumnya. Dilarang mencuri karena penjagaan terhadap apa? Harta. Penjagaan terhadap harta. Dan ini gambaran ringkas. Silahkan pelajari setiap sudut dan cabang syariat. Semuanya pasti kembali untuk menjaga lima hal ini. Menjaga apa? Agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan apa? Dan harta. Ya. Ini disebut dengan nama Ad-Daruriyat Al-Khams. Perkara yang apa namanya? Dimaklumi secara darurat harus dijaga. Lima perkara. Ya. Dan lima perkara ini tidak akan bisa seorang berkembang memikirkannya. Ya. Melihat keluasannya. Mengatur yang mana yang bertentangan dengannya, yang mana yang apa namanya merusaknya. Kalau dia tidak mempelajari ilmu agama. Jelas ya? Sedangkan seluruh kemaslahatan manusia dibangun di atas lima hal ini. Kapan dia pandai dan punya ilmu agama, pasti dia pandai menggunakannya. Pandai menggunakannya. Karena itu keliru. Kalau dia mengatakan bahwa orang yang berilmu atau ulama itu tidak penting untuk kemajuan teknologi dan semisal dengannya, itu keliru. Ya. Bahkan apa yang kita saksikan sekarang dari teknologi yang ngawur ya, dan tidak terkontrol itu karena tidak ada bimbingan siapa? Ulama. Ya. Dari mana manusia ada yang berpikir membuat nuklir? Alat penghancur massal yang bisa membunuh ratusan dan ribuan manusia. Dari mana dia berpikir? Ini karena kerusakan. Kalau dia menjaga lima dasar ini tadi, menjaga jiwa, harta, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan, tidak mungkin ada yang berpikir seperti ini. Tidak mungkin ada yang berpikir. Ya. Karena itu umat Islam tidak pernah berpikir untuk hal itu. Ya. Umat Islam punya kemajuan dari semenjak dahulu mereka ada kemajuan. Lebih maju dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang Nabi memberikan kepada mereka patokan-patokan untuk bisa maju. Iya. Nabi berikan. Yang dikatakan tidak dalam syariat kita pengaturan. Nabi memberikan kaidah umum, misalnya saya beri contoh. Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya. Ini hadis diucapkan oleh Nabi, ada sahabat urutnya. Waktu itu ada Nabi melalui sejumlah sahabat, mereka lagi apa mengawinkan korma, bunga korma, supaya bisa matang kormanya. Ditalkih namanya. Ya, disambung antara korma-korma itu supaya apa? Dia bisa matang buahnya. Begitu Nabi berlalu melewati sahabat ini, Nabi memberikan usulan, andai kata kalian membuat begini dan begini. Maka para sahabat mereka lakukan usulan tadi. Ternyata setelah itu tidak berhasil panennya. Gagal buahnya. Nah, mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami panennya gagal. Ya kami ikuti perintahmu. Ya kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang apa? Perkara dunia kalian. Itu rincian yang seperti ini semua orang bisa berkembang. Diberikan oleh Nabi kemampuan untuk berkembang. Sepanjang dia adalah hal yang dihalalkan, silahkan berkembang, tidak ada masalah di dalamnya. Iya. Karena itu terbuka di dalam hal ini. Dan kaidah umumnya dalam pembahasan muamalah, jual beli dan transaksi, ya, asalnya dalam muamalah adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ini kan dibuka di dalam syariat kita. Agar supaya manusia berkembang. Ya. Dan tidak perlu mengingkari fakta sejarah. bahwa kemajuan-kemajuan dan banyak dari ilmu-ilmu yang dikembangkan sekarang ini, apakah di bidang kedokteran, matematika dan selainnya, itu diambil dari orang-orang yang bernisbat atau dari umat Islam diambil ilmunya. Ya. Saya beri contoh misalnya untuk menyusun tigris, susunan apa kamus itu, urutan A, B, C dan seterusnya, itu siapa yang dulu membuat? Ya. Itu orang kafir dulunya malah tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Yang tinggal adalah ulama umat Islam yang membuatnya. Itu banyak dalam buku-buku kita. Nah, ya, disebutkan katanya Antanol itu dari siapa? Tahu Antanol? Hah? Dengan nol ini luar biasa. Bisa diperpendek kata itu. Dan hitungan itu menjadi mudah. Ya, coba yang kalian untuk menghitung kalau tidak ada Antanol. Bisa menghitung? Hah? Ya, jelas. Itu katanya dari seorang yang namanya Khawarizmi. Ya. Ya, kita tidak lihat dari sisi apakah dia orangnya ada kelainan dalam keyakinan dipermasalahkan sendiri oleh umat Islam. Tapi perkembangan itu ada di tubuh kaum muslimin. Perkembangan ada di tubuh kaum muslimin. Ya. Jadi tatanan dan ilmu itu sangat mempengaruhi sekali. Dan para ulama penting di sini, ya, penting untuk mengingatkan, memberikan batasan-batasan, ya, dan memberikan motivasi bagaimana seharusnya mereka berkembang. Ya. Jadi keliru sama sekali orang mengatakan bahwa ulama itu hanya terkait dengan pembahasan ibadah saja mereka bahas. Nah, ini orang nggak paham sebenarnya apa yang dikatakan dengan ilmu itu. Ilmu agama itu adalah ilmu yang mencakup akan dunia dan akhirat seseorang. Bukan akhirat saja. Tapi dengan ilmu agama akan baik dunia dan akhirat seseorang. Karena itu kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin akhirat, hendaknya dia pelajari ilmu agama. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia pelajari ilmu agama. Dia pelajari ilmu agama. Karena itu keliru sekali. Ya, banyak dari kaum muslimin sekarang ini, ya, kalau nanya dimasukkan pesantren, masukkan oh ini kemunduran. Ya. Nanti tidak belajar ini, tidak belajar itu. Nah, itu keliru. Ya. Nah, ini sebuah kekeliruan di dalam berpikir. Nah, hendaknya kita berbaik sangka, ya, terhadap ilmu agama ini. Ia adalah sumber keamanan yang sangat besar. Sumber keamanan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakr, dan di dalam hadis ini dikisahkannya sebelumnya sudah terjadi dimaklumi ada hal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Setelah itu berlanjut antara Muawiyah dan antara Al-Hasan bin Ali. Dan dua-duanya mempunyai kubu yang sangat besar. Ya. Mata Abu Bakr ketika terjadi perselisihan antara dua kubu ini, datanglah Abu Bakr kepada Al-Hasan bin Ali. Beliau berkata, wahai Al-Hasan, sesungguhnya saya dengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis tentang kamu. Dan waktu itu kamu masih kecil, masih di atas pangkuan Rasulullah. Nabi bersabda tentang kamu, inna ibni hadha sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifataini azimataini minal mu'minin. Sesungguhnya anakku ini, dia tunjuk kepada Al-Hasan, sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar antara kaum muslimin yang bertikai. Antara kaum mu'minin yang bertikai. Perhatikan satu hadis. Ketika mendengarkan hadis ini, Al-Hasan bin Ali pun menyadari apa kewajibannya. Ya, dari hadis ini. Sebab dia dianggap mendamaikan. Maka Al-Hasan bin Ali menyerahkan segala urusan pemerintahan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Ya, sehingga terhindarlah bentrokan antara sesama kaum muslimin. Perhatikan. Dan puluhan tahun setelahnya, itu bersatu kaum muslimin, disebut sebagai tahun-tahun persatuan. Ya. Perhatikan kebaikan-kebaikan ini dari mana munculnya? Dari satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakr. Dia sampaikan kepada siapa? Al Hasan bin Ali bermanfaat untuknya. Satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakr radhiyallahu taala. Subhanallah. Satu ilmu, satu hadis dari Nabi dia sampaikan, berakibatnya menciptakan keamanan sedemikian rupa. Menciptakan keamanan sedemikian rupa. Ya. Dan ini dari bukti sejarah yang terlihat. Ya. Dan tentunya ilmu ini, manfaat dan kebaikannya, sama sekali tidak bisa tergambar bagi seorang hamba. Walaupun dia berusaha untuk mencari dan mengumpulkan bagaimana pengaruh dan manfaat ilmu itu, dia tidak akan mampu mencapai akhirnya. Sebab Allah telah memuliakan orang yang menuntut ilmu, dan ilmu itu sendiri sangat luas. Ilmu itu sendiri sangat luas. Ya. Karena itu kewajiban kita semua adalah bagaimana kita berbekal dengan ilmu syariat. Dan ini kekurangan kita. Ya, sekarang sering kita banyak yang sadar, kita umat Islam harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang saja. Dengan apa kita berpegang? Ya, harus dipelajari apa yang kita pegangi. Ya. Jelas ya? Ini bukan hanya sekedar menghayal atau meratapi saja, tidak. Tapi harus ada upaya. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Ya, bukan datang sendiri ilmu itu. Ya. Tapi dengan dia apa? Dipelajari, dikaji, dituntut. Ya. Kadang letih dalam mempelajarinya. Itu biasa. Ya. Para Nabi dan para Rasul juga letih dalam mempelajari ilmu itu. Nabi kalau turun kepada beliau wahyu, berkeringat beliau. Ya. Berat beliau nerimanya. Allah firman, inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Ya, disebut berat. Karena Nabi SAW ketika menerima ayat, demikian keadaan beliau. Nabi Musa AS untuk mendapatkan ilmu, beliau melakukan perjalanan mencari Nabi Khidir. Ya. Dan beliau menempuh hal yang meletihkan. Perjalanan yang sangat jauh. Sampai pembantunya berkata, atau Nabi Musa berkata kepada pembantunya, atina gada'ana laqad raqina min safarina hadha nasaba. Berikan kepada kami makanan siang kami. Sesungguhnya kami menemukan di dalam perjalanan ini suatu kelebihan. Perhatian, letih beliau. Padahal beliau Nabi sudah punya ilmu. Ya. Dan Nabi Musa dari ulul azmi, lima Nabi yang apa? Ya. Terkemuka di sisi Allah. Bersama dengan itu beliau juga masih menuntut ilmu. Ya. Nah, masih menuntut ilmu. Lagi kita sekarang ini, subhanallah. Kita ini tergolong di masa ini termasuk orang-orang yang kurang bersyukur. Ya. Harus kita katakan seperti itu. Fasilitas kita banyak. Ya. Kalau dulu orang mau mencari ilmu, itu pamitan sama keluarganya seakan-akan tidak kembali lagi. Ya. Perjalanan yang sangat jauh. Ya. Mengarungi lautan. Mendaki gunung. Menelusuri lembah. Berbagai ancaman yang mereka hadapi. Ada yang berbulan-bulan melakukan perjalanan bertahun-tahun. Ada sebagian sahabat hanya untuk menguatkan hafalan hadisnya. Satu hadis yang dihafal. Untuk menguatkannya dia lakukan perjalanan satu bulan. Karena orang yang kedua yang menghafalnya, negerinya jauh. Perjalanan satu bulan baru bisa didapat. Hanya untuk menguatkan apa yang dihafal sih. Kalau sekarang kita bisa angkat telepon sih. Masya Allah. Mau melakukan perjalanan. Ya. Yang dulunya ditempuh berbulan-bulan. Sekarang hanya beberapa jam saja. Ya. Dan ini dari anugerah Allah yang hendak ini manfaatkan. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdul Razzaq Ibn Hammam As-Sanani, salah seorang ulama Yaman. Beliau ini disebutkan dalam biografinya, ulama ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia. Untuk orang berguru pada ini. Ya. Jelas ya? Ini disebut dalam biografi beliau. Ini mungkin di masa beliau ya. Tapi kalau dibandingkan dengan masa sekarang ini, ya soalnya mungkin apa di Syekh Mukbil di masa ini adalah pengganti beliau. Jadi Imam Abdul Razak ini didatangi sedemikian banyak manusia. Ya perhatikan dari yang berguru kepada beliau, Imam Ahmad berguru kepada Abdul Razak. Ya. Kemudian Yahya bin Ma'in, banyak lagi yang mengambil ilmu darinya. Dan disebutkan dalam biografinya, Abdul Razak Asmanani ini kalau mau dapat air, itu harus jalan dulu beberapa mil. Ya bukan berapa kilo, beberapa mil. Satu mil itu sekitar 2 kilo ya, 0,8 kilo. Ya. Jalan dulu beberapa mil baru dapat air. Ya. Perhatikan, ini di lokasi sekitar rumahnya tidak ada air. Jalan dulu beberapa mil baru dapat air. Bersama dengan itu, ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia. Ya. Cari ilmu. Karena itulah, ya perlu seorang mengeluarkan upayanya dalam menuntut ilmu. Ya. Kadang dia harus membaca, dia harus memutus tidurnya, ya. Kesibukannya dia sisihkan untuk dia isi dengan belajar. Ya. Harus seperti itu. Ya. Dengan inilah akan tercipta pada mereka, akan tercipta pada diri setiap muslim dan muslimah, ya. Kesempatan dan kemampuan untuk belajar. Demikian pula pada keturunan kita dan anak-anak kita. Karena kita serius untuk mendidik mereka dengan ilmu agama. Ya. Dan ini pembicaraan saya bukan artinya saya kesampingkan ya, dari ilmu dunia. Ilmu dunia silakan dipelajari. Diambil hal yang bermanfaat untuk dunia. Ya. Tapi harus ingat bahwa dasar dari ilmu yang dipelajari adalah ilmu apa? Ilmu agama. Inilah yang memperbaiki dunia dan apa? Akhirat. Allah firman dalam Al-Quran. Ya. Kita dengarkan ayat dibacakan di salat maghrib. Ya. Wabtaghi fima atakallahu. Apa? Min al-akhirah. Wala tansa. Wabtaghi fima atakallahu. Dar al-akhirah. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ya. Jelas ya? Jadi asalnya mencari akhirat jangan lupa lah dunia. Kalau sekarang terbalik. Ya carilah dunia tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa ini, jangan lupa itu. Ya. Kalau kita baca ayat Al-Quran. Allah berfirman mencela ya. Sejumlah manusia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka kenal. Ya. Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia. Tapi mereka adalah orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Walaupun kehidupan dunianya, oh sangat mantap sekali. Dia ilmu semuanya, cara mencarinya, cara ininya, cara mengembangkannya, semuanya dia kenal. Tapi untuk kehidupan akhiratnya, dia lalai darinya. Ya. Ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Ya. Karena itulah hendaknya kita memahami ya, betapa pentingnya ilmu syariat ini. Betapa pentingnya ilmu syariat ini. Ya, ilmu syariat ini, sebagaimana yang saya terangkan tadi, ya, dia sangat menciptakan keamanan. Dan kita di masa ini diuji ya, dengan anak-anak muda, ya, dengan orang-orang yang mengaku belajar ilmu, ya, tetapi belajarnya tidak benar. Dan ini juga masalah yang kedua. Ya. Ada yang berpaling dari ilmu, dan ini banyak orang. Ada yang belajar ilmu syariat, tetapi belajarnya sepotong-sepotong, setengah-setengah. Atau belajarnya tidak benar metodenya. Nah inilah yang keliru, sehingga muncullah. Ya, ada yang membom sana sini, oh itu jihad. Ya. Hah? Merampok bank, oh itu enggak apa-apa, hartanya halal. Ya. Hartanya halal. Melakukan tindakan anarkis, begini dan begitu, oh itu tidak ada masalah. Ya, jadi boleh saja. Ya, jelas ya? Ini perbuatan-perbuatan keliru, kenapa? Karena dia keliru dalam memahami ilmu. Keliru dalam memahami ilmu. Walaupun saya sering saya ucapkan bahwa saya kalau menyinggung, saya singgung apa yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Walaupun di sebagian misalnya kejadian tertentu, Ya saya tidak campuri siapa pelakunya, urusannya itu bukan apa namanya urusan saya. Ya. Itu urusan pihak yang berwajib yang mengurusi siapa pelakunya. Ya. Tapi kalau mengurusi misalnya ada mengatakan bahwa perbuatan itu bagian dari jihad, bagian dari agama, wah ini ya, adalah hal yang harus kita komentari. Ya. Sebab dia terkait dengan pembahasan agama yang harus diterangkan. Jelas ya? Jadi kesalahpahaman, kurangnya ilmu dalam hal ini muncullah kesalahpahaman-kesalahpahaman. Dan ini tidak menciptakan keamanan. Tidak menciptakan keamanan. Tidak terciptanya keamanan karena satu, kadang tidak ada ilmu. Kadang ada yang membuat kerusakan. Mencuri, merampok, oh saya dulu tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Ya, dia berbuat riba. Ya. Tahu banyak orang dia bangkrut, dia rugikan, dia bangkrutkan di pasar. Ya. Dengan dia naikkan, dengan metode jual beli yang keliru. Oh, setelah itu dia belajar, oh dia sadar bahwa apa yang dia lakukan dulu ternyata adalah praktik riba. Jelas ya? Dia sadar dengan ilmu setelah itu. Padahal sebelumnya sudah buat kerusakan. Berarti dia punya ilmu. Ada orang lain berbuat kerusakan juga. Dia menganggap dirinya di atas ilmu, tapi sebenarnya tidak. Nah ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Dan ini semuanya adalah masalah. Karena itulah, tuntutlah ilmu itu dari sumber-sumbernya yang benar. Dari sumbernya yang benar. Ilmu itu diambil dari Al-Quran, dan diambil dari hadis Rasulullah SAW, diambil di tangan para ulama yang dipercayai keilmuannya. Ya. Yang dikenal dengan keilmuan. Bukan orang-orang yang baru apa namanya belajar kemarin. Ya. Bukan orang-orang yang baru apa namanya mengenal satu atau dua pembahasan. Tidak. Tapi ini belajarlah dari alim ulama yang mereka ini memang sudah menghabiskan umurnya di dalam mempelajari ilmu. Ya. Sudah putih rambutnya. Ya, di dalam apa membela agama ini. Nah, maka berguru dari orang-orang yang seperti ini, dari ulama yang seperti ini, inilah yang menciptakan keamanan. Sebab mereka sangat kuat di atas dasar ilmu. Ya, dan luar biasa. Dalam pandangan, ya, para alim ulama itu sangat tajam sekali. Ya, sangat tajam sekali. Suatu saat saya pernah sampaikan kepada salah seorang guru saya. Ya. Saya sampaikan bahwa apa di kejadian ada sebagian meledakan bom Bali, saya katakan waktu itu, ya, para pelakunya belum dijatuhkan vonis hukum mati, sudah beberapa tahun masih proses untuk vonisnya. Kata beliau itu keliru, harusnya mereka segera dijatuhkan hukum mati, jangan lama-lama. Ya, itu jawaban beliau, segera dijatuhkan hukum mati, ya, tidak boleh lama-lama. Ya, sebab akhirnya terbukti memang setelah ada pengunduran proses ini, ya. Setelah ada pengunduran proses, maka terjadi hal-hal yang tidak baik di belakangnya. Ya. Kesempatan dari sebagian orang untuk memicu massa supaya mengembangkan bahwa orang yang meninggal ini mati syahid, ya. Orang yang merupakan pejuang dan seterusnya, akhirnya timbul fitnah. Ya. Tapi coba kalau diterapkan hukum, ada yang berbuat kerusakan, ya. Kerusakan massa seperti itu, hukumnya di dalam syariat itu cuma satu, dibunuh. Dari yang lain. Ya. Allah firman, innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Sungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu kerusakan atau bukan? Ya. Itu bentuk dari kerusakan. Balasan untuk mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau diasingkan dari muka bumi. Ya. Padahal, hendaknya mereka ditegakkan padanya hukum syariat. Ya. Begitu ada kemunduran. Ini karena, ya, perhatikan bagaimana pengaruh ilmu syariat. Kalau ilmu syariat mewarnainya, maka akan segera tercipta kebaikan dan keamanan. Kebaikan dan keamanan. Maka yang keliru-keliru pemahamannya ini, inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Dan dengan mempelajari ilmu syariat, seorang itu bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Iya. Tidak masalah saya singgung sebagian misalnya, dan ini ya, kita menghadapi fenomena sekarang yang lagi ramai dibicarakan. Iya. Tentang aksi-aksi, iya, yang ditekun oleh sebagian orang, dan mereka anggap itu adalah bagian dari jihad. Ya, disebarkan bahwa itu adalah bagian dari jihad. Nah, mempunyai aparat keamanan misalnya. Ya. Itu mereka anggap sebagai jihad. Atau merampok. Ya. Mengambil harta. Apakah itu harta kepemilikan pribadi, toko-toko milik orang. Ya. Atau di bank-bank yang merupakan milik banyak orang. Ya. Atau ya, melakukan apa? Perbuatan-perbuatan. Ini semuanya dianggap oleh sebagian orang dianggap sebagai jihad. Ya. Dianggap sebagai jihad. Dan ini keliru dari arti pemahaman jihad itu sendiri. Arti pemahaman jihad itu sendiri. Saya menunjukkan ya betapa pentingnya ilmu syariat itu dipahami dengan benar. Ya. Jihad itu pernah dikatakan dalam syariat kita. Ada jihad melawan diri sendiri. Ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan orang-orang kafir, ada jihad melawan kaum munafikin. Ada jihad dengan lisan, ada dengan tulisan, dan ada jihad dengan apa? Dengan fisik. Sekarang mereka targetnya di jihad secara fisik. Itu semuanya perbuatan jihad secara apa? Fisik. Nah, jihad yang secara fisik ini dalam syariat kita hanya ada dua pembagiannya. Apakah dia di jihad menyerang atau di jihad membela diri? Jihad menyerang disebut dengan nama jihadul hujum, membela diri disebut dengan nama jihadul dita. Jelas ya? Ya. Nah ini silahkan baca buku fikih manapun pasti begitu rinciannya. Ya. Jelas ya? Nah sekarang kalau mereka anggap itu jihad, sekarang jihad yang mana? Menyerang atau membela diri? Kalau membela diri itu definisinya kaum muslimin diserang oleh orang kafir, mereka membela diri. Nah, ini sekarang jihadnya membela diri atau bukan? Hah? Bukan membela diri. Kalau jihadnya jihad menyerang itu disyaratkan tiga syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama harus dipimpin oleh pimpinan negara. Syarat yang kedua harus ada pasukan dan kekuatan dalam menegakkan jihad. Kemudian syarat yang ketiga, kaum muslimin yang menegakkan jihad punya wilayah kekuasaan. Tiga syarat. Sekarang terpenuhi pada mereka syaratnya? Hah? Tidak terpenuhi. Kalau begitu jihad apa itu? Ya. Itu bukan jihad namanya, tapi jahat. Ya. Jelas ya? Demikian. Maka di sini rincian-rincian yang hendaknya diperhatikan. Dan ini penting sekali ilmu syariat. Mewarnai. Ya. Bukan artinya tatkala saya salahkan orang-orang itu perbuatannya. Bukan artinya tuntutan-tuntutan mereka banyaknya maksiat dan seterusnya, ya tuntutan yang tidak benar. Jelas ya? Ya betul kita sama-sama melihat ada kemungkaran, kemaksiatan yang harus dirubah. Tapi caranya, cara merubahnya, ya ini yang kita hendaknya mendetailkan. Ya kita ini bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dihalalkan seluruh cara untuk mencapai apa? Mencapai tujuannya. Kita ini umat Islam. Allah muliakan kita dengan ilmu agama. Kita dimuliakan dengan apa? Dengan jalur-jalur syariat. Rasulullah ketika awal kali membuka dakwahnya di Mekah. Ya. Kerusakan di Mekah atau tidak? Ada kerusakan di Mekah atau tidak? Ya, jelas ada kerusakan. Kesyirikan dan seterusnya. Ya. Nabi ditentang dakwahnya. Tapi apakah Nabi melakukan aksi bom bunuh diri ya, karena para sahabat ya, dia susun ya. Hah? Dia majukan misalnya para sahabatnya melakukan aksi bom bunuh diri. Ya. Tidak ada. Apakah ribut-ribut dengan kemusyrikin? Tidak ada. Bahkan di Mekah dilarang berjihad secara fisik. Ayat Al-Quran menjelaskannya. Ya. Di surah Nisa Allah firman, Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian lihat pada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Diperintah menahan tangan. Yang kalian lakukan tegakkan syarat, keluarkan zakat. Ya. Jadi Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Hanya ada jihad dengan lisan saja. Dengan dakwah. Itu jihad dari Mekah. Ada pun dengan tangan, sepakat para ulama. Jihad dengan tangan itu disyariatkan setelah Nabi dan para sahabat pindah ke Madinah. Sebab mereka pindah di tengah kaum muslimin yang punya wilayah. Kaum Bani Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah disegani di kalangan orang-orang Arab. Dikenal. Ya. Dengan kemampuan. Jelas ya? Ya, maka ini awal kekuatan kaum muslim. Barulah ada syariat jihad. Itu pun syariat jihadnya bertahap. Awal kalinya Nabi hanya diizinkan membalas orang yang memerangi mereka. Yang pertama. Tahapan kedua, diizinkan untuk memerangi di sekitarnya saja dari kota Madinah, karena membahayakan. Di tahapan ketiga, hanya diizinkan untuk memerangi dari kaum musyrikin pada kelompok-kelompok tertentunya saja. Di tahapan keempat baru perintah terbuka. Di tahapan keempat. Jelas ya? Iya. Itu pun rincian-rincian di dalam jihad. Ada rincian-rinciannya. Ya. Jihad itu disebut dia wasilah. Dari wasilah dakwah. Namanya wasilah itu adalah cara dari cara berdakwah. Kalau cara ini tidak mempan, maka dipakai cara yang lainnya. Bukan satu-satunya cara. Ya. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang itu tadi yang mendengarkan jihad-jihad dan dia tidak mengerti apa arti jihad itu dalam syariat. Ini adalah kita bukan sekedar membakar dengan semangat saya. Tidak. Syariat kita itu adalah ilmu. Semangat dibangun di atas ilmu. Ya. Dan segala sesuatu dibangun di atas ilmu. Bukan sekedar semangat tidak ada ilmu. Kalau semangat saya tidak ada ilmu, nah ini tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan. Orang-orang khawarij. Ya. Nabi katakan kepada para sahabat. Ya. Akan keluar orang-orang khawarij ini. Kalian tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa qiyamakum ma'a qiyamihim. Kalian para sahabat meremehkan, tidak akan menganggap salat kalian di depan salat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Ya. Ini terbukti memang orang-orang khawarij itu terkumpul dilihat oleh Ibnu Abbas, luar biasa ibadah mereka. Kalau dibandingkan puasanya para sahabat, salatnya para sahabat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Khawarij. Tapi apakah khawarij ini lebih bagus dari sahabat? Nabi berkata tentang khawarij, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasaran dia. Dianggap keluar dari agama. Ya. Ini kelompok sesat ini khawarij. Dia hanya punya semangat. Baca Al-Quran luar biasa. Ya. Sampai Ibn Abbas melihat manusia, ya, banyak korsian hitam di mukanya. Karena terlalu banyak dia menangis. Terlalu banyak dia menangis. Tapi kata Nabi mereka baca Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Tidak masuk di hatinya. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Dan inilah yang membuat mereka diagungkan oleh Allah. Mereka itu punya fikih. Punya ilmu. Ya. Punya ilmu. Dengan ilmu ini mereka, dengan ilmu mereka inilah, amalan mereka walaupun kadang sedikit menjadi berlipat ganda pahalanya. Menjadi berlipat ganda pahalanya. Contoh misalnya di pembahasan niat. Amalan itu ditentukan tergantung niatnya seseorang. Nah di sini dari fikih sahabat tentang niat ini saja, kita sudah kalah luar biasa kalah kita. Ya. Jelas ya? Maka ini dari pengaruh ilmu agama. Yang hendaknya kita perhatikan bersama. Maka para jemaah sekalian, ya, ini beberapa dasar-dasar asasi yang saya terangkan guna menciptakan keamanan. Ya, guna menciptakan keamanan di tengah manusia. Dan apabila dasar-dasar ini ditanamkan, insyaallah ta'ala itu pasti akan menciptakan keamanan dan kebaikan di tengah manusia. Ya, sebenarnya ada dasar-dasar yang lainnya, tapi waktu membahas kita ini sekarang sudah mendekati waktu isya. Baik, saya cukupkan untuk sementara materi di sini, dan saya insyaallah taala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan dari waktu dan kesempatan serta kemampuan.